menjadi satu dalam harmoni. Kisah cinta aku dan kamu, tuliskan perjalanan abadi tak terpisah, tak saling menyakiti. Only love, you are the only one in my life. You are the only one I can't deny. You are the peace of my heart. Berdua bersama dan selamanya. Selamanya, yeah, yeah, yeah, yeah. Berdua bersama dan selamanya.